dia, kampungku indah menjauh di sana, ayah serta bundaku. Di tepian mandi, danau ku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku bertemu, aku dan apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantau. Masa tak akan kembali, hancur nalar semuanya. Impian yang tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantau.